السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أفرقا؟ طيب. الفائدة الذي أخذنا من هذا الحديث غير الذي أخذنا من حديث الذي قبله، ما هو؟ نعم، قضاء للمرأة، الولد للمرأة. طيب، وهل هذا قصة واحدة أو قصتين؟ كلاهما عن ابن عمر، حديث الذي قبله عن عبد الله بن عمر، وهذا حديث عبد الله بن عمر أيضا. نفس الحديث أو غير؟ يعني القصة، أما الحديث غير. لكن القصة، هل قصة واحدة أو قصتين؟ نعم، يقول أن هذا قصة، هذه القصة قصة واحدة وكسانيا قصة ساتو، وهذا سبب الرجل متيقن karena sebab itulah maka orang tadi dalam keadaan yakin kalau istrinya berzina karena dalam keadaan hamil sedangkan dia tidak merasa menjimainya pada waktu-waktu tersebut sehingga intafa bil walad, dia mengingkari al walad. Sebab seorang suami menuduh istrinya dalam keadaan tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi, jadi tidak boleh toh. Tapi kalau memiliki bukti, bukti yang paling jelas apa? Hamil, nggak ada lain. Tidak mungkin dia bisa memiliki bukti lain selain itu. Sebab kalau saksi susah untuk mendapatkan 4 saksi. Maka apa yang diketahui oleh suami dari istrinya biasanya adalah saya tidak merasa menjimai dia, tiba-tiba hamil. Ini yang sering terjadi. Adapun kalau lahir anak terus warnanya beda, maka itu tidak pasti. Kenapa dikatakan tidak pasti? Bisa saja dari nenek moyangnya, atau bisa saja itu adalah ibunya membawa sifat yang tidak tampak pada dia, tapi akan muncul pada anaknya. Ya, ini hadis yang akan kita bahas sekarang. Sehingga tidak bisa ada bukti lain bagi sang suami kecuali kalau istrinya hamil. Kalau karena ciri-cirinya, anaknya dan sebagainya, ini tidak bisa dipastikan. Walaupun mungkin bisa dengan tes apa? DNA. Tapi tidak bisa dipastikan. 6. Sehingga kasus li'an kebanyakan, kalau tidak bisa dikatakan seluruhnya, kebanyakan adalah masalah istrinya hamil dalam keadaan dia tidak menjimai. sehingga dia menuduhnya dengan zina. Baik, hadis yang setelahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga tentang masalah li'an, dan yang ini sebagai bukti bahwa li'an tidak mungkin terjadi kecuali karena istrinya hamil dalam keadaan dia tidak merasa menjimai istrinya. Adapun dengan masalah melihat anaknya, ciri-ciri anaknya, maka dalam hadis ini dikatakan tidak bisa dipastikan dan belum tentu. Hadisnya dari Abu Hurairah. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Al-hadithul hadhi wal 'ishrun ba'da 300. Hadis yang ke 321. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun min bani Fuzarah ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala inna imra'ati waladat ghulaman aswad fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hal laka ibilun qala na'am fa qala fama alwanuha qala humrun qala فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang min bani Fuzarah, dari Bani Fuzarah, yakni dari Ghatafan, kabilah Adnaniyah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata inna imraati waladat ghulaman aswad, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak dalam keadaan hitam sedangkan saya putih, istri saya putih, kok melahirkan anak yang hitam? Pertanyaan ini tentunya mengisyaratkan kalau orang itu menuduh, walaupun tidak langsung, tapi dengan tersirat, menuduh kalau istrinya jangan-jangan berzina, karena anaknya hitam. Sedangkan ibu bapaknya tidak ada yang hitam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi pun bersabda, halaka ibilun, apakah engkau memiliki ibil, memiliki unta-unta? Qala na'am. Dia menjawab, ya. Karena dia memang memelihara unta. Maka dikatakan na'am, aku memiliki banyak unta. Qala fama alwanuha, bagaimana warna-warna unta itu? Dijawab humrun, warnanya semua merah. Taib. Qala fahal yakunu fiha min awraq, ditanyakan oleh Rasulullah SAW, apakah dari unta-unta yang merah itu ada yang melahirkan unta yang awraq? Awraq itu warnanya hitam, tapi tidak hitam bersih, hitam yang ada abu-abunya seperti warna begini, abu-abu, ya. Hitam tapi ada belang abu-abunya, itu aurak namanya. Fama alwanuha, atau dikatakan hal yakunu fiha min aurak, apakah ada warna yang hitam? Qala inna fiha lawurqan, iya, di antara anak-anak mereka ada yang wurqan. Maka Rasulullah bertanya, fa anna ataha dhalik, kalau begitu dari mana keluarnya anak yang hitam itu? Kok bisa datang, bisa lahir anak hitam padahal ibu-ibunya, bapak-bapaknya dalam keadaan merah? Kata si Badui tadi, asa an yakuna nazahu irqun, karena beliau radhiyallahu taala anhu di Badiah biasa melihara unta, mengembalakan unta, maka dia ngerti. Dia jawab, asa an yakuna nazahu irqun, bisa jadi bahwa unta itu membawa sifat dari nenek moyangnya, dari kakek-kakeknya. Maka Nabi pun bersabda, wahadha asa an yakuna nazahu irqun, maka anakmu juga begitu, bisa jadi ibumu, apa, istrimu dalam keadaan membawa sifat, kamu atau istrimu membawa sifat-sifat orang tua kamu. Kalimat nazahu irqun diterangkan di sini maknanya. Adapun kalimat anna atahu maknanya adalah dari mana datangnya, yakni kok bisa terjadi anak berbeda dari kedua orang tuanya. Sedangkan warna aurat sudah diterangkan pula warnanya hitam, yang tidak murni, tercampur ada belang-belang abu-abunya. Dan jamaknya aurat, jamaknya adalah wurqun, sebagaimana ahmar jamaknya humrun. Baik, sekarang naza'ahu irqun. Apa makna naza'ahu irqun? Kalimat naza'a dan irq dikasrahkan di ain dan disukunkan di ra. Irqun adalah al-asl. Al-asl yakni nenek moyang atau asalnya dia, turunan atasnya. Al-asl tentunya lawannya fara'. Biasanya kita bicara kalau kepada bapak, kakek sampai ke atas disebut asl. Kalau anak, cucu, cicit, canggah dan seterusnya disebut fara'. Maka asl itu adalah nenek moyangnya. Sedangkan naza'a, makna naz'u adalah al-jadbu. Al-jadb itu artinya menarik. Atau kalau turunan atau nenek moyang mempengaruhi, menarik maknanya adalah mempengaruhi. Menarik kepada sifat-sifatnya. Berarti naza'ahu irqun apa secara lughah? Lughatan ditarik oleh sifat-sifat nenek moyangnya. Atau dengan terjemahan bebasnya terpengaruh oleh sifat-sifat dari nenek moyangnya yang dibawa oleh para anak turunannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini kita mendapatkan pelajaran. Mungkinnya pelajaran kedokteran. Mungkinnya seorang manusia dia tidak tampak sifat nenek moyangnya pada dirinya, tapi dia membawa sifat itu yang akan tampak nanti pada anaknya. Paham? Dia membawa sifat hitam pada dirinya, tapi dirinya putih. Ini mungkin. Kalau sekarang disebut carrier oleh mereka-mereka yang mempelajari kedokteran atau urusan yang demikian, mereka mengatakan carrier. Carrier itu seorang wanita yang sifatnya pada dia tidak muncul, tapi dia bawa sifat itu dari nenek moyangnya. Nanti akan muncul sifat itu pada anak-anaknya. Sehingga tidak heran orang dalam keadaan dia tidak keriting, kok tiba-tiba anaknya keriting. Bapak ibunya tidak ada yang keriting. Ternyata selidik punya selidik dari nenek moyangnya, dari jidnya, kakeknya, dan neneknya ada yang demikian. Maka ini pun sama. Ketika salah seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku melahirkan anak hitam. Dia curiga. Kok istriku melahirkan anak hitam, padahal saya putih dan istri saya putih. Dari mana? Jangan-jangan dia berzina. Maka Rasulullah mengajarkan bahwa itu tidak bisa jadi dalil. Kasus-kasus li'an yang lalu yang terjadi pada dua sahabat yang mulia adalah perkara hamil dalam keadaan dia tidak merasa menjimainya. Baik, itu sudah bukti yang sangat kuat. Tetapi kalau warna anaknya hitam, ini tidak bisa jadi dalil. Maka Rasulullah menyatakan begini saja. Kamu kan biasa menggembalakan unta dan kamu punya banyak unta. Indah. Kamu punya aurat, kamu punya unta? Iya, saya punya. Taib. Apa warnanya? Merah. Taib. Kalau begitu, apakah di antara unta-unta merah itu ada yang melahirkan hitam? Melahirkan aurat? Ada. Kenapa kok bisa begitu? Padahal tidak ada di sana yang hitam. Tiba-tiba anaknya ada yang hitam. Ya Rasulullah, itu bisa jadi terpengaruh oleh turunan atasnya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, itu pun anakmu juga demikian. Bahwa anakmu juga demikian, bisa jadi terpengaruh oleh asluh, oleh nenek moyang dia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, fahadha asa an yakuna naza'ahu irqun. Baik, kita lihat maknanya secara ringkas dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Wulida li rajulin min qabilati Fuzarah ulam. Khalafa launuhu launa abihi wa ummihi. Lahir seorang laki-laki atau melahirkan untuk seorang laki-laki, ini melahirkan anaknya, seorang laki-laki dari suku Fuzarah. Ternyata anaknya khalafa launuhu launa abihi wa ummihi. Ternyata warnanya berbeda dengan warna bapak ibunya. Fasara fi nafsi abihi syakkun. Maka pada diri bapaknya ada keraguan. Apakah ini betul anak saya atau bukan? Fadhahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'arridan yaqdhif zawjahu wa akhbarahu. Mu'arridan artinya mengisyaratkan. Biqadfi zawjihi, dengan menuduh istrinya, mencurigai istrinya dan mengkhabarkan bahwa dia melahirkan anak hitam. Waladalahu gulaman aswad, melahirkan anak yang hitam. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan di sini kalimat mu'arridan yang saya terjemahkan secara bebas adalah mengisyaratkan, padahal ta'arid itu artinya menunjukkan dengan tidak langsung bahwa ini jangan-jangan berzina. Kenapa? Sebab kalau menuduh secara langsung maka akan ada hukum qadf. Hukum qadf kalau tidak bisa membukti dicambuk 80 kali cambukan sebagai haddul qadfi. Sedangkan sahabat ini radhiyallahu taala anhu tidak dicambuk. Berarti tadi bukan tuduhan tetapi ta'rid. Ta'rid itu mengisyaratkan. Mengisyaratkan jangan-jangan istri saya berzina. Tapi bahasanya, ya Rasulullah bagaimana istri saya kok melahirkan anak hitam? Itu bukan tuduhan kan? Bukan qadhaf. Tapi ada ta'rid di sana. Ada ta'rid, isyarat atau sepintas bahwa itu menuduh kalau istrinya berzina. Fafahiman Nabi. Dan Nabi paham dengan pertanyaan seperti itu. Fafahiman Nabi SAW muradahu min ta'ridihi. Maka Rasulullah SAW tahu dari isyarat yang diucapkan oleh orang tadi. Maka Nabi SAW arada an yuqni'ahu, ingin membuat dia yakin dengan cara menggambarkan unta tadi. Wa yuzil wasawisahu, ingin menghilangkan waswasah, keraguan yang ada pada orang tadi. Fadaraba lahu mathalan mimma ya'rifu wa ya'laf, maka digambarkan oleh Rasulullah SAW, daraba lahu mathalan artinya memberikan sebuah contoh, sebuah permisalan. Mimma ya'rif wa ya'laf, dari apa yang dia tahu dan biasa dia hadapi sehari-hari, yaitu unta-untanya yang dia punya. Hal indaka ibil, apakah engkau punya ibil? Hal laka min ibil, apakah engkau punya unta? Dijawab iya, naam aku punya unta. Berarti dia sehari-hari bergaul dengan unta, dalam artian memelihara unta. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, hal laka min, hal laka ibilun? Qala na'am. Qala fama alwanuha, apa warna-warnanya? Jawab humur, merah. Fahal yakunu fiha min awraq mukhalif li alwaniha, apakah ada anak turunannya lahir hitam berbeda dengan induk-induknya? Dijawab iya, inna fiha wurqan, sungguhnya ada, bahkan bukan satu, bukan satu awraq, wurqan, beberapa unta yang awraq. Maka Nabi bersabda, "Famin aina ata hadzalikal laun al mukhalif li alwaniha?" Kalau begitu dari mana munculnya unta-unta yang hitam tadi, yang belang-belang abu-abu tadi, yang berbeda dari induk-induknya yang jantan maupun yang betina? Maka berkata ar-rajulu, "Asa an yakuna jadabahu 'irqun wa aslun min abaihi wa ajdadihi." Dijawab, "Bisa jadi itu adalah terpengaruh." Langsung saya terjemahkan terpengaruh kalimat jadabah, walaupun makna aslinya adalah ditarik oleh turunan, maknanya adalah terpengaruh oleh irqun wa aslun. Bisa jadi terpengaruh oleh irqun, turunannya atau asl, nenek moyangnya, dari abaihi wa ajdadih, dari bapak-bapak dan kakek-kakeknya. Maka Nabi pun bersabda setelah orang itu menerangkan dengan apa yang dia tahu, maka Rasulullah bersabda, fabnuka kadzalik, anakmu juga demikian. Asa an yakuna fi abaika wa ajdadik, bisa jadi ada pada bapak-bapakmu, kakek-kakekmu, atau bapak-bapak istrimu, atau kakek-kakek istrimu yang hitam. Fajadabahu fi launihi, dan kemudian terpengaruh warnanya dengan warna dari apa yang merupakan sifat nenek moyangnya. Demikian. Faqana ar-rajul, maka orang tadi pun puas. Bihadzal qiyas al-mustaqim, puas dengan gambaran qiyas oleh Rasulullah SAW. Ini dikiaskan dengan bagaimana turunan unta kok bisa induknya merah semua, jantannya, betinanya semuanya merah, tiba-tiba anaknya hitam. Dipermisalkan dengan itu, maka dia puas. Zala ma fi nafsihi min khawatir, maka hilanglah apa yang ada pada diri mereka dari keraguan-keraguan. Khonibrina azakumullah. Berarti di sini kita mendapatkan faedah lain dalam masalah li'an, bahwa warna anak atau sifat anak tidak bisa jadi dalil, termasuk DNA tidak bisa jadi dalil. Walaupun menurut orang sekarang pasti kita bisa dipastikan kalau bapaknya O, ibunya A, maka atau dekat golongan darah misalnya, semuanya dalam keadaan tidak bisa diterima karena bisa jadi naza'ahu irqun, bisa jadi itu adalah terpengaruh dari bapak-bapaknya. Nah, Allahu taala alam. Apalagi faedah yang kita ambil dari hadis ini? Ma yu'khadh min al-hadis. Istafadna aidan min hadha al-hadis anna at-ta'rid bidqadfi laysa qadfan. Faedah lainnya adalah bahwa mengisyaratkan tuduhan itu tidak sama hukumnya dengan tuduhan zina. Ta'rid bil qadf laysa qadfan. Wa ta'rid hanya mengisyaratkan saja, itu tidak bermakna menuduh. Fala yujibul had, maka tidak wajib untuk dikenai hukum had, hukum cambuk sebagai penuduh tanpa bukti. Wabihi qala al-jumhur, demikian dikatakan oleh jumhur. Bagaimana kalau orang itu tidak ta'rid tapi terang-terangan mengatakan, wahai fulan, wahai hakim, wahai qadhi, saya mengadu bahwa istri saya berzina. Apa buktinya? Anaknya yang dilahirkan hitam, padahal saya putih, dia putih. Dihukum cambuk atau tidak kalau tidak membukti? Tidak akan diterima buktinya, dan dia akan dihukum cambuk. Karena itu jelas tuduhan zina. Haddul qadfi adalah jild, 80 jaljah. Dicambuk 80 kali, cambukan. Tetapi di sini beliau, orang ini tidak menuduh secara terang-terangan, tapi sifatnya ta'rid, hanya mengatakannya, Rasulullah, kok bisa istri saya melahirkan anak hitam? Ya, ini maknanya jangan-jangan begitu. Tapi dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat itu. Sehingga itu yang disebut dengan ta'rid, hanya mengisyaratkan saja. Tidak tersurat, tapi tersirat. Itu ta'rid. Kama annahu la yu'addu ghibatan idza ja'a mustaftiyan. Faedah lainnya adalah tidak dianggap ghibah kalau datang sebagai mustafti. Enam. Di antaranya memang ghibah itu dikatakan laisa bighibatin fi sittatin, menyebutkan aib seseorang. Laisa bighibatin fi sittatin. Di antaranya mustaftin. Mustaftin adalah orang yang meminta fatwa. Maka boleh menyatakan, kok istri saya begini, kok istri saya begitu, bagaimana hukumnya? Walam yaqsid mujarradul aib wal qadah, tidak dimaksud oleh orang tadi adalah untuk menjelekkan istrinya atau untuk menggibahi istrinya, tapi untuk meminta fatwa, beristifta artinya meminta fatwa, maka yang demikian tidak dikatakan ghibah. Yang berikutnya dari faedah-faedah hadis ini adalah annal walad yulhaq bi abawayhi walau khalafa launuhu launahuma. Bahwasanya anak tidak atau anak tetap dinisbatkan kepada bapak ibunya, tetap nasabnya dikaitkan pada ibu bapaknya walaupun berbeda warnanya dengan warna kedua bapaknya, atau lebih umum lagi walaupun berbeda sifatnya dari sifat bapak ibunya. Karena sifatnya lebih luas, bisa warna, bisa keriting, bisa mancung, bisa. Nah, Ibnu Daqiq, demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-'Aid, fihi dalil 'ala anna al-mukhalafa fil launi bainal abi wal ibn bil bayad wal sawad la tubihul intifa'. Kata Ibnu Daqiq al-'Aid, ini dalil, hadis ini sebagai dalil bahwa berbeda warna antara bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya, antara warna hitam atau warna putih atau lainnya, la tubihul intifa, tidak boleh menjadi alasan untuk berlepas diri. Intifa yakni untuk memutuskan nasab, itu bukan anak saya. Intifa maknanya adalah mengatakan itu bukan anak saya dan tidak mau anak itu nasabkan pada saya. Ini intifa. Tidak boleh intifa terhadap anaknya selama tidak ada bukti yang sangat jelas. Kalau ada bukti yang sangat jelas, seperti kasus yang lalu, kasus Li'an, bahwa dia tidak merasa menjimai istrinya tiba-tiba hamil, maka dia menyatakan, saya bersumpah dengan nama Allah sampai 4 kali, yang kelimanya semoga Allah melaknat saya kalau saya berdusta, bahwa itu bukan anak saya, hamil dalam keadaan tidak saya jimai, maka ini bisa menjadi dalil atau menjadi alasan untuk intifa' bil walad. Untuk intifa' bil walad, menolak nasab anaknya, bahwa itu bukan anak saya. Dan diterima. Setelah selesai li'an, maka dikatakan bahwa anaknya anak ibunya. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Tapi kalau hanya berbeda warna, hitam dan putih, atau merah, atau sawo matang dan sebagainya, tidak bisa jadi alasan untuk intifa'ul walad. Yang ketiga, al-ihtiyat lil ansabi wa anna mujarradul ihtimal wa dhann la yunfi al-walad min abihi. Ihtiyat lil ansab, kehati-hatian dalam masalah nasab. Dan bahwasanya mujarradul ihtimal, hanya sekedar ihtimal, ihtimal itu kemungkinan, wa dhann prasangka, itu tidak bisa jadi alasan untuk menolak anak, untuk menolak anak dinasabkan pada dirinya. Fa innal walad lil firasy, karena yang namanya anak adalah untuk firasy, untuk si pemilik ranjang. Walil ahiril hajar, ini potongan hadis yang akan datang nanti pada bab-bab berikutnya, bahwasanya anak itu dinisbatkan kepada si pemilik ranjang, artinya si bapak yang memiliki rumah itu, yang memiliki ranjang si istrinya dan seterusnya. Ini kejadiannya ketika ada seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ini sepintas saja karena hadisnya akan dibahas setelah ini beberapa bab. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di zaman jahiliyah aku berzina dengan istrinya dia, zaman jahiliyah, dan saya yakin anak itu adalah anak saya. Ini ada suami istri, istrinya pernah berzina dengan orang ini yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, aku pernah berzina dengan istri dia, dan anak itu sepertinya anak saya. Tapi si suami dari istri tadi menyatakan, tidak bisa, ini anak saya. Sehingga terjadi permasalahan, rebutan anak itu, nasabnya nasab siapa? Begitu. Datang kepada Nabi menceritakan kasus itu, kata Rasulullah SAW, al-waladu lil-firash walil-ahir al-hajar. Anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan pezina atau orang yang berzina dapat batu. Berarti nasab itu pada siapa? Pada pemilik rumah istri tadi. Yani firas, kinayah, ungkapan untuk menunjukkan tentang istri dan rumahnya dan sebagainya yang resmi. Maka anak yang lahir di kasur tersebut dari perempuan tersebut, maka dikaitkan kepada bapaknya secara nasab. Tidak bisa gugur penasaban ini sampai ada sesuatu yang pasti pula. Sebagaimana kaidah fiqih, sesuatu yang sudah asal tidak akan bisa keluar dari asalnya kecuali dengan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang ragu tidak akan bisa mengeluarkan dia dari asalnya. Maka hukum asalnya al-waladu liman lil firasy. Kalau ragu, anak saya hitam, keriting, dari mana datangnya? Sedangkan saya tidak keriting, tidak hitam. Istri saya juga demikian. Dari mana anak ini? Bagaimana? Dia ragu. Keraguan itu tidak bisa membatalkan ucapan Rasulullah SAW, al-walad lil firasy. Yang namanya anak itu adalah untuk si pemilik ranjang, atau dinasabkan kepada si pemilik rumah dan si pemilik istri tersebut. Wa syari' harusun ala ilhaqil ansab wasliha. Dan yang namanya syariat, dan pembuat syariat, Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan urusan nasab. Sehingga yang namanya nasab tidak boleh sembarangan, harus ada ihtiyat lil ansab, kehati-hatian dalam masalah nasab. Hanya karena ragu tidak bisa membatalkan nasab atau mengeluarkan dari nasab bapaknya kepada orang lain, tidak bisa. Ilhaqun nasab wa wasliha, menyambungkan nasab atau menyambungkan satu nasab kepada bapaknya, ini sangat dipentingkan dalam Islam. Sehingga kalau sudah lahir seorang anak dari seorang istri, dan istri itu punya suami, maka dinasabkan pada suaminya. Tidak bisa gugur kaidah ini sampai ada bukti yang pasti seperti kasus li'an. Kasus li'an itu pasti menurut sang suami. Iya kan? Karena saya tidak merasa menyentuhnya. Baik, berarti merasa dia ini pasti. Tetapi ketika si istri menolak, maka terjadilah li'an. Orang luar tidak mengetahui. Maka kalau saja terjadi keraguan-keraguan, keributan dan sebagainya dalam, tapi tidak sampai terjadi li'an, kepada siapa dinasabkan? Tetap kepada orang tadi. Walaupun cerai. Walaupun terjadi cerai, dipisahkan suami dan istri karena keributan tadi, tetapi kalau tidak terjadi li'an, maka tetap al-walad lil-firas, tetap ibnu fulan. Walaupun dia secara pribadi, pokoknya saya tidak mengakui anak itu anak saya. Tetap tidak bisa diterima. Kecuali kalau dia sudah siap untuk melakukan li'an di hadapan hakim, di hadapan qadhi, maka baru anaknya dinisbatkan kepada si ibunya. Sedangkan bapaknya berlepas diri secara nasab, juga secara waris terhadap anak tersebut. Yang keempat, fihi darbun lil amsal au darbul amsali wa tashbihul majhul bil ma'lum liyakuna aqrab ilal faham. Di sini kita mendapatkan pelajaran lain, yaitu bolehnya darbul amsal, bolehnya memberikan permisalan-permisalan. Wa tashbihul majhul bil ma'lum, dan menyerupakan antara suatu yang tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui. Kalau kamu tidak jelas tentang masalah ini, coba lihat bagaimana unta begitu. Nah, liyakunu aqrab ilal faham, untuk mendekati pemahaman. Demikian kata para ulama, bahwasanya yang namanya darbul amsal berbeda dengan kias-kias akli. Darbul amsal berbeda dengan kias-kias akli. Adapun kias-kias akli jelas dilarang oleh para ulama, khususnya ahlul hadis, ahlul sunnah, menyatakan tidak boleh kias. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari dalam syarah sunnah, mengatakan la kias, tidak ada kias. La yuqalu lima, wa la yuqas, dan seterusnya. Tidak perlu dikatakan kenapa, bagaimana, dan tidak perlu dikiaskan dengan apa. Ini maknanya kias-kias akli untuk menolak sunnah tersebut, untuk menolak dalil yang qat'i dari Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ini tidak boleh. Ada ayat, ada hadis jelas, dan dipahami jelas oleh para sahabat demikian. Tiba-tiba dia mengatakan, tapi bukankah kalau kita melihat permisalan begini-begini, kan tidak bisa demikian. Untuk menolak hadis tadi dengan qiyas. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama dengan keras, bahwa itu adalah sesuatu yang kesesatan, atau sesuatu yang berupa kesesatan, atau membawa kepada kesesatan. Sehingga darbul amsal adalah seperti apa yang ada dalam Quran dan sunnah. Darabalakum mathalan, mempermisalkan dengan lalat, mempermisalkan dengan pohon. La ilaha illallah sebagai pohon yang tayyib, yang kokoh, yang akarnya menghunjam ke bumi dan daunnya atau rantingnya menjulang ke langit. Yu'jib zurra', sedangkan kalimat-kalimat yang jelek seperti pohon yang jelek, ijtuthat min fawqil ard, yang tercabut dari muka bumi, ma'laha min qarar, tidak memiliki kemantapan. Ini permisalan semuanya. Maka boleh permisalan-permisalan itu bukan untuk membantah Quran dan sunnah, bukan untuk menolak pemahaman para sahabat, tetapi untuk takribul faham. Takrib al-faham adalah pendekatan pemahaman. Wa hadzal hadits min adillatil qiyas fi syara', dan hadis ini dikatakan menunjukkan adanya qiyas dalam syariat. Ala khilafin fi, tentunya ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, yang menunjukkan bahwa tonggak-tonggak syariat adalah Quran dan sunnah, kemudian ijma'. Maka setelah ijma' adalah qiyas. Demikian. Qiyas bisyurutih, qiyas dengan syarat-syaratnya. Dikatakan Al-Khattabi, huwa aslun fil qiyasi syabah. Inilah asl fil qiyasi syabah. Dan berkata Ibn Al-Arabi, fihi dalilun ala sihhatil i'tibar bin nadhir. Kata Ibnu Arabi, ini dalil sahnya kita memakai dalil atau i'tibar, mengambil pelajaran dengan sesuatu yang mirip. An-nadhir mirip. I'tibar bin nadhir artinya mengambil dalil dengan sesuatu yang mirip. Kalau tidak ada dalil yang langsung kepada masalah tersebut, maka memakai dalil yang mirip. Seperti bagaimana hukumnya rokok. Kita enggak ada dalil yang langsung mengatakan rokok inna dukhan haramun dan sebagainya. Enggak ada. Bagaimana para ulama mencari hukumnya? Mencari sesuatu yang mirip. Apa yang mirip dengan rokok? Ketika mereka membahas tentang mirip yang rokok, kemudian mereka hukumi bahwa rokok itu mirip dengan ini, kemudian diharamkan. Atau mirip dengan ini, kemudian dibolehkan. Dan mereka, para ulama, mengharamkan rokok dari sisi takdir, karena sama dengan membuang-buang uang tanpa manfaat. Berarti ini kan disamakan. Disamakan dengan kasus orang yang membuang-buang harta dalam keadaan tidak bermanfaat. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Atau disamakan dengan orang yang merusak diri. Karena orang yang merokok merusak dirinya, merusak paru-parunya dan seterusnya. Maka disamakan dengan kasus wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan lemparkan dirimu kepada kehancuran. Atau kepada dalil-dalil lain. Ini namanya i'tibar bin nadhir. Mengambil pelajaran hukum dari kasus-kasus yang mirip. Khonifuddin a'azakumullah. Inilah yang dikatakan oleh Khattabi dan Ibn al-Arabi, bahwa dalil ini diantara dalil-dalil para ulama yang membolehkan kias selama ada syarat-syaratnya atau sesuai dengan syarat-syaratnya. Karena kias dengan tanpa syarat-syarat yang benar akan membawa kepada kebid'ahan dan kesesatan dan sangat berbahaya. Yang kelima, fihi husnu ta'limin Nabi SAW. Pelajaran yang kelima, fihi husnu ta'limin Nabi. Kita mendapatkan pelajaran bagusnya cara pengajaran Rasulullah SAW. Wa kaifa yukhatibun nas. Bagaimana berbicara dengan manusia. Ini hebatnya Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu. Dilihat siapa yang datang. Ketika diketahui yang datang ini adalah orang-orang dari Badiah, dari Badu, maka dia yakin punya unta. Maka dikasih permisalan unta. Supaya gampang. Begini saja. Kamu punya unta? Punya. Apa warnanya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini namanya berbicara ala qadri uqulihim. Sesuai dengan akal-akal mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan akal mereka. Kalau tidak sesuai dengan akal mereka, ketinggian atau terlalu rendah tidak dipaham. Bicara tentang masalah sesuatu yang tinggi kepada orang yang badui. Orang badui, orang gunung, orang yang biasa hidupnya dengan ternak-ternak, unta dan sapi, bicaranya tentang masalah-masalah teknologi. Misalnya, ada sebuah pesawat, dipermisalkan dengan pesawat. Itu baling-balingnya, baling-baling apa bolang-baling? Gak paham dia. Itu adalah demikian. Dan kalau tidak ada pengarah di ekornya, dia gak paham kemana larinya ini orang bicara. Akhirnya jadi fitnah. Karena permisalannya sesuatu yang tidak dipaham oleh mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Aja bicara manusia sesuai dengan kadar cara berpikir mereka. Yani yukhatibun nas bima ya'rifuna wa yafhamun. Aja bicara manusia dengan apa yang mereka tahu, dengan apa yang mereka ngerti. Fahadha a'rabi ya'riful ibil. Ketika dilihat yang datangnya adalah a'rabi, mengerti tentang unta. Fadarabuha wa ansabuha, mengerti bentuk-bentuknya, warna-warnanya, mengerti turunannya, nasab-nasab unta, maka diajak bicara masalah unta. Enam. Azala anhul khawatir bihadal mathal. Maka Nabi pun menerangkan pada dia sesuatu yang dia paham, akhirnya hilanglah keraguan-keraguan yang ada pada orang itu dengan permisalan yang dia paham. Alladhi yudrikuhu fahmuhu wa aqluh, yang dipahami oleh pemahamannya dan akalnya. Faraha qani'an mutmainna, maka orang itu pulang dalam keadaan puas, dalam keadaan tenang. Tidak curiga lagi pada istrinya. Fahadha minal hikmah. Inilah termasuk hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahilah, ajaklah kepada Rabbmu dengan hikmah. Fakullun yukhatab ala qadri fahmih. Maka masing-masing diajak bicara sesuai dengan pemahamannya. Wa ilmih, sesuai dengan kadar ilmunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, pelajaran terakhir ini penting buat kalian, calon-calon da'i. Sehingga tahu yang perlu disampaikan pada murid-muridnya sekarang apa. Kalau ketinggian jadi fitnah nanti. Apa yang perlu sampaikan sekarang? Sampaikan dulu. Yang harus bagi dia dan darurah dan dia paham. Maka baru meningkat kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya. Dia seperti seorang dokter. Dia tahu penyakitnya apa dan obatnya apa. Kalau penyakitnya ini, maka obatnya ini. Dan tahu pula dosisnya. Kalau terlalu banyak, bahaya. Sehingga disampaikan sedikit. Terlalu banyak malah hilang. Atau malah jadi rancu. Dikasih satu, paham. Besok dikasih satu lagi, paham. Lusa dikasih satu lagi, paham. Dia paham tiga perkara. Hari keempat, hari kelima, satu lagi, lima dia paham. Tetapi ketika satu hari dia kasih lima, lima-limanya gak paham. Dalam keadaan dia bingung. Ini jadi bagaimana? Harusnya. Ini khana bin a'azakumullah. Akhirnya gak dapat semuanya hari itu. Besok lima lagi, bingung lagi. Jadi sepuluh dengan yang kemarin. Akhirnya tidak mendapatkan sampai hari kelima. Malah yang satu-satu-satu sampai hari kelima, dia mendapatkan lima dalam keadaan paham. Alhamdulillah. Ini khana bin a'azakumullah, namanya hikmah. Dan itu bisa dilihat dari sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana bimbingan Rasulullah SAW. Dan juga bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman. Keadaan manusia yang bermacam-macam. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dia merasa tidak mampu untuk jima, berarti tidak pernah jima kan? Karena dia dalam keadaan apa tadi? Lemah syahwat. Maka sama seperti kasus-kasus Li'an tadi, dia tidak merasa menjimanya kok hamil. Bisa terjadi. Tapi kalau yang kedua yang dikatakan mandul tadi, tidak bisa jadi dalil. Sebab terjadi jima kan? Terjadi jima apa tidak terjadi? Terjadi. Tapi katanya mandul, kata dokter. Belum tentu. Bisa jadi mandul dia tiba-tiba tahun ke-30 perkawinan, dia dapat anak. Dan ini banyak terjadi yang demikian. Sudah divonis dokter dia dalam keadaan mandul, ternyata enggak. Tapi setelah lama, setelah berapa puluh tahun. Ada yang setelah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Sama seperti kasus-kasus yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kasus Nabi. Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Zakaria. Apa dikatakan oleh beliau? Wa imra'ati 'aqir. Bagaimana mungkin aku dapat anak? Istriku dalam keadaan mandul. Itu putusan manusia. Ketika Allah takdirkan bisa. Hendak? Nah, jadi kalau terjadi jima, maka tidak bisa jadi dalil. Walaupun dia terkenal mandul, nggak bisa jadi dalil untuk menolak anaknya. Tapi kalau memang tidak terjadi jima, karena memang dia dalam keadaan lemah syahwatnya, maka itu bisa jadi dalil. Saya tidak merasa menjimai dia. Dan saya dalam keadaan yang sperma apapun dari dia. Karena berdiri aja gak bisa. Baik? Nah. Jadi ada dua perbedaannya. Antara yang mandul dengan yang lemah syahwat. Pertanyaannya terjadi jima atau tidak. Begitu saja. Tidak pasti. Itu hanya isyarat saja, tapi tidak pasti. Enam. Apa itu? Istrinya menikah dengan? Dia nasabnya orang lain. Nasab orang lain. Tidak nasabkan kepada dia. Maka hukumnya semuanya seperti orang lain. Ajnabiyah. Kalau bukan mahram, tidak boleh ketemu. artinya boleh menikah begitu. Kalau mau, secara hukum saja. Nah, karena memang sudah ajnabiyah, ajnabiyatun. Kalau anak lahir yang dilahirkan perempuan, maka terhadap orang tadi, laki-laki tadi yang berlepas diri dari dia, itu sudah orang lain. Tidak boleh ketemu, tidak boleh salaman, enggak boleh apa. Dan kalau menikah boleh. Nah, wallahu a'lam. Tapi saya yakin enggak mau nikah dengan dia. Dia sudah nuduh zina, berarti dia anak zina, kok mau dinikahi?